والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Kita kemarin membahas tentang ma'rifat alamat al-i'rab. Dan sebelumnya yaitu taqsimul ism ila mufrad, musanna wa jamak. Mufrad itu yang menunjukkan satu, baik itu mudzakkar atau muannas. Musanna yang menunjukkan dua, baik mudzakkar atau muannas. Dengan tambahan apa? Musanna ya. Al-Ghana dan Ya. Atau ya dan nun. Ada pun jamak ada tiga. Apa enggak ya? Jamak tak salim, jamak tak salim, jamak tak salim. Ya, jamak tak salim, jamak tak sir. Kalau jamak tak salim dengan tambahan apa? Atau ya dan nun. Kalau mana salim tambahan apa? Dan alif dan ta. Alif dan ta. Jamak taksir yakni yang menunjukkan lebih dari dua, baik itu laki-laki atau perempuan, tapi bersama dengan apa? Dia menunjukkan jamak lebih dari dua, baik itu mudzakkar atau muannas, tapi terjadi apa? Perubahan. Ya, perubahan dari bentuk mudzakkarnya. Nah, santai itu jamak taksir. Kemudian tentang ma'rifat alamatil i'rab, ya. Rafa memiliki berapa alamat ya, Pak Yung? Empat. Apa saja? Dhamma, Alif, Tau, dan Sukut Nun. Asanta, Sukut Nun. Ataupun domah pada apa kan? Domah pada isim fat dan jama taksir. Dan jama mana salim dan bel. Bel yang tidak. Soal mutara. Ya, mutara yang apa? Yang tak salim dengan manusia dan yang tidak bersamaan suatu apapun. Ya, satu. Kau kasih masih enggak? Ya, amin. Wah, ya, jangan kena heran ya mas ya. Amin. Ya, itu. Nah, ada pun wawu. Apa Pak Iman? Saya coba ya. Wawu pada Asmaul Husna. Asmaul Husna. Jamak. Jamak. Zakar Salim. Alif Pak Iman. Alif pada Husna. Husna. Kemudian Nun pada Fi'il Mudhari. Yang apa? Af'al. Af'al Khamsah. Masantah. Yaitu Yang Mudhari Ida Tassala Fi Alifu Tathniyah Wahu Jamah dan Ya Manasah Mukhatabah. Ya. Total ya Baidah disebutkan alamat-alamat rafa. Alamat-alamat rafa. Ya. Di apa? Dihentikan dulu aja, Pak. Qaddam telah lalu, telah lewat. Anna aqsamal i'rabi arba'atun. Bahwa macam-macam i'rab ada empat. Wahia ar-raf'u wal-nasbu wal-khafdu wal-jazmu. Ada empat. Ya. Ini i'rab. Tidak ada selain ini. Walikulli wahidin min hadihil arba'ati. Dan untuk masing-masing dari empat ini, dari empat i'rab ini, mawadi'u memiliki tempat-tempat, takhtassu bihi yang dia khusus bihi dengannya. Wa alamatun tadullu alaihi, dan memiliki alamat-alamat dan dulu yang menunjukkan alaihi terhadapnya. Ya Pak, bihi itu kembali pada kul. Ya kita ulangi ya. Lam itu menunjukkan milik, memiliki. Wa li kulli wahidin min hadhihi al-arba'ati mawadhi'u takhtassu bihi. Ya. Lamnya kita artikan di terakhir. Ya karena enggak cocok kalau di artikan di awal, untuk atau milik masing-masing kan enggak cocok. Ya. Kul wahidin, masing-masing dari empat ini, dari empat i'rab ini, li memiliki mawadhi'u tempat-tempat. Takhtassu bihi. Ya, takhtassu fa'alnya itu hiya kembali pada mawadhi'. Yang tempat-tempat itu menjadi khusus bihi terhadapnya. Bihi hak yang kembali pada kul wahidin. Yang menjadi khusus bihi terhadap masing-masing dari i'rab tersebut. Ya, tempat-tempat tersebut khusus, menjadi khusus bagi masing-masing rafa, nasab, khafad dan jazm. Ya, rafa ini memiliki tempat-tempat sendiri, nasab memiliki tempat-tempat sendiri, khafad memiliki tempat-tempat sendiri, jazm juga. Wa alamatun, dan alamat-alamat. Alamatun itu ataf terhadap mawadhi'u. Berarti maknanya sama dengan mawadhi'. Mawadhi' memiliki tempat-tempat. Mawadhi' itu likulli wahidin mawadhi'. Memiliki tempat-tempat. Juga alamatun juga diartikan sama dengan mawadhi', yaitu memiliki. Dan memiliki alamat-alamat. Tadullu alaihi, yang menunjukkan atasnya. Alaihi hak kembali pada kullu wahidin. Alamat-alamat yang menunjukkan masing-masing dari i'rab tersebut, dari i'rab yang empat tersebut, paham ya? Ya, kemudian dirinci, fali raf'i arba'u alamatin. Ya, fali lam menunjukkan milik, kita artikan di belakang. Rafa memiliki, nah gitu. Menerjemahkan bahasa Indonesianya begitu. Rafa memiliki empat alamat. Ya, tidak diartikan memiliki rafa empat alamat. Bingung ya mendengarkan. Rafa'i alam arba'u alamat. Rafa memiliki empat alamat. Wahia al-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Dan dia siapa? Yaitu arba'u alamat. Ya, kembali pada arba'u alamat. Empat tersebut adalah al-dhammah, al-waw wal alif wan nun. Ad-dhammatu takunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadhi' wa hiya al-ismul mufrad, jam' at-taqsir wa jam' al-muannas as-salim wa fi'l mudhari' al-mujarrad. Fi'l mudhari' al-mujarradu 'anil nasib. Al-mujarrad artinya kosong. Artinya maksudnya kalau secara bahasa al-mujarrad itu yang bersendirian. Ya, bersendirian dari yang menasabkan, yang menjazmkan. Eh, maksudnya kosong. Fil mudhari' yang kosong dari an-nasib, amil. Nasib maksudnya adalah amil, yang menasabkan. Karena ini isim fa'il ya, nasib. Yang menasabkan, yang menasabkan itu apa? Amil. Ya. Wal jazim, dan yang menjazmkan, yaitu amil yang menjazmkan. Wa lam yattasil bihi syai'un, dan tidaklah bersambung dengannya sesuatu apapun. Walam yattasil bihi syai'un. Syai'un itu fa'il dari yattasil. Yattasil itu mansub dengan lam. Lam yattasil bihi syai'un. Bihi haknya itu kembali pada fi'il mudhari'. Lam yattasil bihi, yaitu lam yattasil bil fi'il mudhari'. Tidaklah bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut syai'un sesuatu pun. Sesuatu pun di sini apa? Sesuatu pun di sini baik itu apa al-khamsah alif tasniyah wawu jamaah ya muannats mukhatabah atau nun taukid atau apa nun niswah itu syai'un, tidak bersambung dengan fi'il mudhari' itu adalah sesuatu apapun. Yaitu maknanya apa? Lam yattasil bihi syai'un, artinya apa? Apa? Iya, enggak, istilahnya apa? Istilahnya apa? Apa memang? Yang tahu siapa? Lam yattasil bihi syai'un, istilahnya apa? Fa'al khamsah bersambung. Yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Istilahnya apa? Apa? Hah? Baik, Bang. Sahih akhir. Istilahnya adalah sahih akhir. Jadi apa? Daripada menyebutkan walam yattasil bihi syai'un, langsung saja sahih akhir. Kalau bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamaah dan ya muannatsun mukhatabah. Istilahnya apa? Apa istilahnya? Af'alu khamsah. Kalau bersambung dengan huruf illah, istilahnya apa? Mudhari' akhir. Jadi fi'il mudhari' itu ada tiga, sahih akhir, kemudian af'al khamsah, mudhari' akhir. Kita lanjutkan. Kemudian di sini kita bacakan contoh-contohnya. Isim mufrad namanya ja'a talibu. Talibu ya tentunya harus kita beri posisi yang marfu. Ya, kita beri i'rab, i'rab yang marfu. Kemudian sehingga kita berikan tanda marfu tersebut. Misalnya apa yang marfu itu? Misalnya adalah mubtada, ini marfu. Khobar itu marfu. Dan isim fa'il, fa'il itu marfu, ya, nah, ya, isim kana itu marfu, atau khabar inna itu marfu. Nah, kita beri posisi i'rabnya i'rab yang marfu, sehingga nanti kita beri tanda alamat rofa'. Alamat rofa'nya apa? Ya, kalau isim mufrad dhamma, kalau jamak taksir dhamma, kalau af'al khamsah berarti apa? Adalah af'al khamsah adalah alif. Kalau jamak mudzakkar salim berarti apa? Wawu, demikian. Ya. Karena ini adalah isim mufrad berarti alamat rafa'nya adalah dhamma. Ja'a at-thalibu. At-thalibu sebagai apa ya? Kita coba, telah datang talib. Fa'il. Fa'il dari ja'a. Fa'il itu apa? Isim marfu yang melakukan perbuatan, itu fa'il. Fat-thalibu fa'ilun marfu'un wa alamat rafa'ihi ad-dhammah. Ya. Masih ya? Jam'u taksir nahwu ja'a at-tullabu. At-tullabu itu fa'il. Marfu'un wa alamat rafihi ad-dhamma. Jam'u mu'annas salim nahwu ja'a at-talibatu. Ya, kalau fa'ilnya mu'annas maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Ya, itu apa? Ta. Ya, ta ta'nis. Ta ta'nis, faedahnya didatangkan ta ta'nis adalah apa? Untuk menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah mu'annas. Ja'atu talibatu. Karena ada kalimat yang dia itu mudzakkar tapi maknanya mu'annas. Ya, kalau mudzakkar tapi maknanya mu'annas berarti fi'ilnya harus diberi ta. Misalnya nurun. Ya, nurun. Ja'atin nuru, ya, telah datang cahaya misalnya. Tola'atin nuru, tola'atin nuru, telah terbit cahaya. An-nur itu mudzakkar tapi maknanya mu'annas. Jadi apabila kita lihat membaca suatu kitab kalimat fi'ilnya mu'annas, berarti di sini diketahui bahasanya fa'ilnya adalah mu'annas. Tola'atis syamsu, enggak ada tola'at syamsu, tapi tola'at asy-syamsu. Ya, berarti asy-syamsu maknanya dalam mu'annas. Ja'atit talibatu fat-talibatu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah wal fi'l mudhari' al-mujarrad an-nasi wal jazim wa lam yattasil bihi syai'un nahwu at-talibu yaktubu. Ya, mana syai'nya? Fi'l mudhari' syai' akhir yang mana? At-talibu apa yaktubu? Yang mana? Yang menjadi contoh bagi fi'il mudhari' al-mujarrad an yaitu yaktub talib yaktub at-talib sebagai apa Pak Imam? Fa'il apa sebagai mubtada? Mubtada. Yaktubu fa'ilnya apa ya akhi? Aku enggak beda yaktubu fa'ilnya takdiruhu huwa kembali pada at-talib yaitu khabarnya berupa jumlah fi'liyah berupa jumlah fi'il wal fa'il. فيكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة يعني kemudian الواو وتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المؤنث ذكر سالم وفي الأفعال وفي الأسماء الخمسة ya جاء المجتهدون المجتهدون itu جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم itu diketahui dengan apa tambahan واو dan نون ya itu wawu dan nun itu adalah tambahan bukan asli ya, adalah tambahan ya itu kalau wawu dan nunnya itu kita hilangkan maka dia akan menjadi isim mufrad al-mujtahidu ya. Wawu dan nun itu adalah zaidah ya. Sehingga kalau wawu dan nun kalau asli berarti jamak mudzakkar salim bukan? Bukan. Misalnya al-ma'una wa yamna'una al-ma'un. Ya, al-ma'un. Ini bukan jamak mudzakkar salim karena wawu dan nunnya lah asli. Al-ma'un ini adalah apa? Benda. Benda yang remeh wayam naun almaun mereka menolak untuk meminjamkan benda yang remeh almaun misalnya pensil atau penghapus atau apa sesuatu yang remeh yaitu almaun kemudian jaa al-mujtahiduna al-mujtahiduna fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ih al-wa'u ya. Karena enggak mungkin jamak mudzakkar salim diberi tanda rafa' thamma yang mana rafa' tanda aslinya adalah tanda asalnya adalah apa thamma sehingga apabila kalimat itu tidak mungkin diberi tanda thamma maka diberi tanda yang sesuai ya, sehingga dikatakan di sini al-wawu nam alamat rafihi al-wawu majitannya apa niabatan anit tommati dikatakan niabatan anit tommati yaitu sebagai pengganti dari tomma karena tomma enggak bisa menjadi alamat rafa bagi jamak mudzakkar salim maka wawu itu menjadi penggantinya fil asma'il khamsah jaa abuka فأبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو جلس يا الألف وتكون علامة لرفع في المثنى نحو جاء الطالبان فالطالبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأن مثنى جلس يا النون تكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة وهي تنتهي أفعال الخمسة دلة kullu fi'lin mudhari'in setiap atau seluruh fi'il mudhari' ittashala bihi yang bersambung dengannya bihi hak kembali pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut alifu alifu itu sebagai fa'il dari ittashala ya dari ittashala ittashala bihi aliful itsnaini aliful itsnain aliful itsnain ini apa toh dhamir aliful itsnain ini adalah dhamir muttasil ya dhamir muttasil ya yang mana aliful itsnain maul jamaah dan ya muannatsan mukhadabah fi mahalli ada tahu ada yang melanjutkan fi mahalli apa apa rafin apa apa fi mahalli rafin apa alif wal isnain wa wujama dan ya muannats mukhataba pada af'al khamsah fi mahall raf'in apa? Ayo. Apa? Apa? Tidak, tidak. wa aliful isnain wa jama'ah dan yang mu'annatsan muqaddamah. Itu memiliki kedudukan i'rab. Fi mahalli raf'in apa? Fa'il. Fa'il. Ya, fi mahalli raf'in masih separuh kurang. Fa'il. Ya, jelas ya. Misalnya adalah at-talibani yaktubani. Ya, misalnya apa? Yaktubani. At-talibani sebagai mubtada. Marfu alaman rafa'nya apa, Pak Imam? At-talibani mubtada marfu alaman rafa'nya alif. Kenapa alif? Karena isim, karena musanna. Nah, ya. Kembali kepada alaman rafa', al-alifu. Alif menjadi alaman rafa' pada tasmiyah. Tasmiyatul asma'i khassah. Ya. At-talibani, jangan salah, nanti dikira at-talibani itu afal khamsah, bukan. Yaitu musanna. Afal khamsah itu fi'il mudhari', yaktubani. Yaktubani. Nah, yaktubani itu afal khamsah. Ya, marfu'. Alamat rafa'nya bukan alif, tapi nun. Tapi nun. Alamat rafa'nya adalah nun, adapun alif fi mahali rafa'in apa? Fa'il. Kan apa sudah ini ya, sudah tahu ya bahwa fa'il itu ada dua, ada fa'il yang zahir dan apa yang mudmar. Ya, kalau yaktubu Muhammadun, ya Muhammadun itu fa'il apa? Zahir. Ya, tapi kalau yaktubani fa'ilnya apa? Alif tasniyah, yaitu berupa dhamir. Kalau yaktubu saja fa'ilnya apa? Dhamir musatir takdiruhu huwa. Kalau yaktubu, kalau yaktubani fa'alnya adalah alif tasniyah. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Ya. Di situ fa'al yang dhamir musatir ada 4. Yaitu yaktubu, ini musatir tak jawazan takdiru huwa. Kemudian taktubu, dhamir musatir takdiru hiya, jawazan takdiru hiya, yang jawazan yaktubu sama taktubu hiya. Adapun taktubu yang anta itu fa'alnya adalah dhamir musatir apa? Jawazan atau wujuban? Wujuban. Takdiru apa? Anta. Ya, 5 ya, bukan 4. Kemudian aktubu fa'alnya dhamir musatir wujuban takdiru apa? Ana. Kemudian naktubu fa'alnya dhamir musatir wujuban takdiru nahnu. Adapun selain itu adalah af'al khamsah. Dan selain af'al khamsah dan yang bersama dengan nun niswah. Adapun af'al khamsah fa'alnya adalah alif tasniyah wawu jama'ah dan ya mu'annatsan mukhatabah. Adapun yang bersama dengan nun niswah fa'alnya apa? Nun niswah. Fa'alnya adalah nun niswah, yaitu yaktubna dengan taktubna. Yaktubna sama taktubna. Fa'alnya adalah nun niswah. Ya, jelas ya. Jadi at-talibani ini adalah musannah. Kalau musannah rafa'nya itu dengan alif. Adapun nunnya itu apa? Iwatun anit. Kok iwatun? Iya, iwatun anit tanwin fi mufradihi. Iwatun anit tanwin fi mufradihi. Dia pengganti dari tanwin pada mufradnya. Kalau mufradnya kan talibun ya, talibun. Ya, terus kemudian musannahnya talibani. Pengganti dari tanwin pada mufradnya. Tapi kalau yaktuban itu afal khamsah, alifnya itu adalah fi mahalli raf'in fa'il, nunnya itu adalah alamat rafa. Alamat rafa. Ya, nunnya adalah alamat rafa. Jadi jangan sampai salah dengan musanna. Kalau musanna nunnya itu adalah iwatun anit tanwin, kalau pada afal khamsah nunnya itu adalah alamat rafa. فيكتبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون أو واو الجماعة نحو الطلاب يكتبون يكتبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون أو ياء المؤنثة المخاطبة نحو أنت تكتبين تكتبين فتكتبين يعني ياء مؤنثة مخاطبة كان سامدي كره مني جمع مذكر سالم بكر. Mirip jamak mudzakkar salim kan dengan tambahan wau dan nun atau ya dan nun. Tapi ini adalah af'al, ini adalah ya mu'annatsah mukhatabah. Ya. Ya mu'annatsah mukhatabah itu pada fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari' yang diajak bicara adalah anti. Anti taktubina. Anti taktubina. Maka taktubina fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamat raf'i an-nun atau thubutun nun. Wal ya'u apa? Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in apa? Apa? Ya mu'annatsah mukhatabah taktubina wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in apa? Fa'il. Coba yang wawu atau i'rab ya. Abu Najwa yaktubuna, yaktubuna apa? I'rab yaktubuna fi'lun mudhari'. Yaktubuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'i an-nun. Ya li'annahu li'annahu min al-af'alil khamsah. Wa wawu wa wawu wawul jama'ati jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli fa'il. Yaktubani yaktubani dari awal yaktubani fi'lun mudhari' yaktubani fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'i an-nun li'annahu wal alifu mabniyun ala sukun fi mahalli fa'il. Taktubina fa'il ya. Marfu'un fa'alamatu raf'i an-nun ya li'annahu min al-khamsah wal ya'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi fa'il. Ahsanta. Yaktubani Pak Mariano fi'lun mudhari'un marfu'un wal alifu alifu alifu dhamirun wal alifu dhamirun mustatirun muttasilun muttasilun mabniyun mabniyun alas alas sukuni fi mahalli fi mahalli rafi fa'il. Hasanah. Kemudian walin nasbi khamsu alamatin, dan untuk nasab ada 5 alamat. Untuk nasab memiliki 5 alamat. Wahya al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa hadfun nun. Al-fathatu takunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi'ah. Fathah dia menjadi alamat bagi nasab pada 3 tempat. الاسم المفرد وجمع التقصير وفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. إذا دخل عليه ناصب. Harusnya ditambah lagi ولم يتصل بأخره شيء. اسم مفرد contohnya adalah afadal muallimu talibah, yang tentunya harus kita beri kalimat itu kita katakan mansub kalau posisinya sebagai isim-isim yang mansub. Ya, harus kita beri posisi i'rab mansub. I'rab mansub itu apa saja? Contohnya maf'ul bi atau isim inna atau khabar kana atau sebagai hal atau tamyiz maf'ul ma'ah maf'ul fi, maf'ul ajli dan sebagainya dari i'rab-i'rab yang mansub. Kalau sudah diberi posisi i'rab mansub kemudian diberi alamat alamat nasab yang khusus bagi dia. Ya, di sini sebagai apa? Afadal muallimu talibah. Talibah sebagai apa? Mas'ul bihi. Ya, al-muallimu sebagai apa? Ya, mas'ul. Fa'il. Apa artinya afadal muallimu talibah? Ya, baik. Iya. Nah, pengajar itu memberi faedah kepada siswa, kepada talib. Taliba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-fathah. Nah, ya. Wa jam'u taksir nahu afadal muallimu tullaba. Taliba mufrad, at-tullaba jama' taksir. فالطلاب مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب يعني ولم يتصل بآخر شيء إذا دخل عليه ناصب يعرس تبري ناصب atau عمل يمنصبكن عمل يمنصبكن في المضارع itu apa saja ada 10 أن لن إذن كي لم كي لم جهود wa hatta wal jawab min fa'i wal wawi wa au. Nah, ini amil yang menasabkan fi'il mudhari, ya, diberi amil yang menasabkan, ya, maka maksudnya dengan fathah apabila apa lam yattasil bi akhirhi syai'un, apabila dia sahih akhir. Kalau kemasukan amil yang menasabkan maka dia maksud dengan fathah lan yaktubat talibu. Ya, lan yaktuba, yaktuba, gitu ya. At-talibu sebagai apa? Apa? Fa'il. Apa artinya lan yaktuba at-talibu? At-talib itu mufrad. Tidak menulis. Antum punya lain, arti lain? Siswa itu tidak menulis. Ada punya lain, Mas? Siswa seperti tidak akan menulis. Iya, dan itu menafikan yang akan datang. Tidak akan menulis. Siswa itu tidak akan menulis. Ya. Kalau tidak, ya lah saja. Kalau ingin katakan tidak, lah. Tapi dia tidak menasabkan. Dia tidak beramal. Yaitu layak tukut talibu, siswa itu tidak menulis. Ya, tidak menulis. Kalau pakai la itu menafikan baik itu apa, tidak ada ketentuan apakah menafikan sekarang atau akan datang. Tidak ada ketentuannya, pokoknya tidak. Tidak tahu apakah sekarang atau akan datang. Tidak tahu. Ya, ya, ini ada kemungkinan menafikan sekarang dan juga ada kemungkinan menafikan yang akan datang, itu kalau la. Tapi kalau lan itu menafikan yang akan datang, tidak akan menulis. Bisa jadi sekarang menulis, ya, lihat itu menulis. Tapi lan yaktuba, nanti dia tidak akan menulis. Tapi sekarang menulis. Karena lan itu menafikan yang akan datang. Fayaktuba fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Al-alifu fatakunu alamatan lin-nasbi fil af'al al-khamsah. Nahwa afadal muallimu abaka. Ya. Afadal muallimu abaka. Muallim itu pengajar itu memberi faedah kepada bapakmu. Fa abaka itu maf'ul bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian apa sebagai apa? Apa sebagai mudhaf, ya. Apa asmaul khamsah semuanya itu mudhaf, ya, mudhaf. Apa mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabnun ala apa? Apaka mabnun padal baik mungkin kaf menyebutkan dhamirun muttasilun mabnun ala fi mahalli jan, ya, mudhaf ilaih, gitu ya. Itu ya, rabnya af'al khamsah, dia mansub alamat nasbih al-fathah wa huwa mudhaf. Wal kaf dhamirun muttasilun mabnun al-fathhi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya, jelas ya. Kemudian al-kasrah. Al-kasrah menjadi alamat nasab itu pada apa? Takunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsis salim. Ya, itu satu saja, yaitu jamak muannats salim. Ya, jamak muannats salim masih mendingan kasrah. Ya. Walaupun khabarnya juga sama dengan kasroh juga, akan tetapi kita tahu ini kasrohnya ini dia itu mansub ataukah majrur itu dengan apa posisinya apa dia. Ya. Kalau ini afadat hindun at-talibati at-talibati afadat hindun at-talibati at-talibati sebagai apa? Maf'ul bi. Berarti kasrahnya ini adalah alamat nasab. Tapi kalau anit talibati, ini kasrahnya ini alamat apa? Alamat jar. Jangan bingung sama kasrah. Tapi kasrah itu bisa jadi menunjukkan alamat nasab, bisa jadi menunjukkan alamat jar, tergantung apa? Posisi. Afadat hindun talibati maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-kasratu. Kemudian al-ya takunu alamatan linnasbi fi mawdu'aini fil musanna wa fil jam'in mu'anasis salim. Fil musanna contohnya afadal mu'allimu talibaini. Ya, at-talibaini. Ya, sama at-talibaini musanna itu mansubnya dengan ya, masyurun juga dengan ya. Ya, sama dengan sama-sama ya, tapi ya ini menjadi alamat jar ataukah menjadi alamat nasab bagi sana tergantung posisinya. Kalau maf'ul bi berarti ya ini alamat nasab. Kalau ada huruf jar berarti ya itu adalah alamat jar bagi sana. Fattalibaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-ya fil jam'il mudzakkari salim nahu afadal muallimul mujtahidina. Ya, al-mujtahidina maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-ya. Jelas ya. Wa hadful nun yakunu alamatan linnasbi fil af'alil khamsah. Yang mana hadful nun dia menjadi alamat nasab pada af'al khamsah. Yang mana af'al khamsah rafa'nya dengan apa? Dengan subutun nun. Tapi kalau mansub dengan hadfun nun. Majrur dengan tidak ada majrur. Yaitu majrur. Majrur dengan hadfun nun juga sama. Sama-sama hadfun nun. Tapi kita bisa ketahui ini majrur ataukah mansub dengan apa? Posisi. Nahwu lan yaktuba, lan yaktubu, lan taktubi. Demikian. Fakul wahidin min hadhil af'al, maka masing-masing dari fi'il-fi'il ini fi'lun mudhari'un, adalah fi'il mudhari'. Ya, kullu itu mubtada. Kullu mubtada mudhaf wahidin mudhaf ilai. Min hadhil af'ali, ya, dari fi'il-fi'il ini. Ya, kemudian kita cari mana yang menjadi penjelas bagi khobar itu, yang menyempurnakan mubtadanya sebagai jumlah mufidah. Ya, ternyata yang menyempurnakan adalah fi'lun. Masing-masing dari fi'il-fi'il ini adalah fi'il mudhari. Khobar itu yang cocok apabila diberi adalah. Ya, ini kebanyakan begitu. Yang bisa diberi adalah. Karena sebagai penjelas, penyempurna dari mubtada'nya. Masing-masing dari fi'il-fi'il ini. Kalau misalnya mungkin barangkali khobarnya jar majrur. Baik, ayo kita lihat masing-masing dari fi'il-fi'il ini. Masing-masing adalah dari fi'il-fi'il ini. Enak apa enggak? Enggak enak. Enggak cocok. Terus kemudian kalau khabarnya adalah jar majrur, kemudian fi'ilnya jadi apa? Fi'ilnya diberi posisi apa? Nah, iya. Maka khabarnya adalah fi'ilun. Masing-masing dari fi'il-fi'il ini adalah fi'il mudhari'. Adalah fi'lun mudhari'. minal af'alul khamsah, dari af'al khamsah, mansubun, yang mansub. Ya, mansubun itu fi'lun, itu khobar, mudhari'un itu sebagai sifat bagi fi'l, mansubun itu sifat bagi fi'il. Ya, tidak apa-apa na'at atau sifat terpisah dari man'unnya, tidak apa-apa. Ya, fi'il mudhari' yang mansub, minal af'al khamsah, dari af'al khamsah. Wa alamatun nasbihi hadfun nun, dan alamat nasabnya adalah hadfun nun. Ya, wal khafdhi. Wal khafdhi salasu alamatin, dan khafd memiliki tiga alamat. Wa ya al kasratu wal ya wal fathatu. Al kasratu takunu alamatan bil khafdhi fi salasati mawadhi'a. Wa ya ismul mufrad sallamtu ala talibi, fa talibi ismun majrurun wa alamatu jarri al kasratu. Wa jam'u taksiri nahwu sallamtu ala tullabi, fa tullabi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu. Wa jam'u muannas salimu nahwu sallamtu sallamat hindun, sallamat hindun, hindun menyampaikan salam, ala talibati, kepada siswa-siswa perempuan. Ya, at-talibati ismun majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah. Ya, jelas ya. Terus kemudian al-ya. Al-ya takunu, dia menjadi alamatan lil khafdhi, alamat bagi khafd, fi salasati mawadhi'a, fil asma'il khamsah, fil musanna, fil jam'il mudhakkari salim, sallamtu ala abika, fa abika ismun majrurun wa alamatu jarhi al-ya, sallamtu ala talibaini, fa talibaini ismun majrurun wa alamatu jarhi al-ya, sallamtu ala al-mujtahidina, fal mujtahidina ismun majrurun wa alamatu jarhi al-ya. Kemudian al-fathatu takunu alamatan li-khafdi, jadi alamat bagi khafd fil ismil ladzi la yansarif. Apa artinya la yansarif? Ay alladhi la yakbalu tanwin. Ay, yaitu alladhi yang la yakbalu, tidak menerima at-tanwina, tanwin, walal kasratah, dan tidak menerima kasrah, dan tidak pula al-kasrah. Ya, tidak menerima tanwin dan kasrah, sehingga majrurnya dengan fathah. Ya, marfunya dengan dhamma, majrurnya dengan fathah. Atau lagi, marfu'nya dengan dhamma, maksudnya dengan fathah, majrurnya dengan fathah. Sallamtu ala Ibrahim, fa Ibrahim ismun majrurun wa alamatu jarri al-fathah. Ibrahim itu mamnu' nasraf, ism alladzi la yansarif. Illahnya adalah apa? Alamiyah ma'al ma'al ujmah. Alamiyah ma'al ujmah. Nah, pembahasan tentang ism alladzi la yansarif itu diakhirkan. Diakhirkan di belakang pembahasannya. Ada pembahasan khusus. Baik, sedikit lagi. Walil jasmi alamatani, dan jasam memiliki dua alamat, as-sukun wal hadfu. As-sukun yakunu alamatan lil jasmi fil fi'lil mudhari'i sahihil akhir. Ya, apa artinya sahihil akhir? Alladhi laysa akhiru harfu illati. Alladhi laysa akhiruhu harfa illatin. Harfa itu khabar laisa, ya, yaitu yang tidaklah akhiru akhirnya, yaitu akhir fi'il mudhari', tidaklah pada akhir fi'il mudhari' tersebut huruf illah. Huruf illah itu apa? Alif, alifan, awawan, aw ya'an. Ya, alifan itu badal dari harfa, harfa illatin, alifan, kemudian awawan, aw ya'an, itu huruf illah. Kemudian nahwu lam yaktub. Ya. Jadi saya akhir itu yang harusnya di sini kurang ya. Saya akhir itu yang akhirnya bukan huruf illah dan yang bukan af'al khamsah. Ya. Bukan af'al khamsah. Bukan huruf illah dan akhirnya bukan huruf illah dan dia bukan af'al khamsah. Sehingga maksudnya dengan sukun lam yaktub. Fa yaktub fi'lun mudhari'un malzumun bilam, wa alamatul jasmi as-sukun. al-hadfu, ya, wa huwa ala nau'aini, dan dia ada dua macam, yakni hadfi harfil illati dan hadfi an-nuni. Adapun hadfi harfil illati, ya, hadfi itu badal dari nau'aini. Nau'aini hadfi harfil illati. Yakunu fil fi'il mudhari'il mu'talil akhir. Yakunu, yaitu yakunu kembali pada hadfu harfil illati. Yakun huwa, yaitu hadfu harfil illati. Membuang huruf illah itu fil fi'il mudhari'il mu'talil akhir. Nahwu lam yas'a, lam yad'u, lam yamshi. Nah, demikian. Fakul wahidin, maka masing-masing min hadhil af'al dari fil-fil ini fi'lun mudhari'un adalah fil mudhari' mu'talul akhir, ya mu'tal akhir, ya mu'talu itu sifat bagi fi'il, mudhari'un fi sifat bagi fi'il, fi'il mudhari' yang fi'il itu mu'tal akhir, madzumun yang madzum, wa alamatu jazmihi, alamatu jazmihi adalah hadfu harfil illati. Nah, kemudian hadfu yang berikutnya, yang kedua, hadfu nun, yakunu fil af'al khamsah, nahu lam yaktuba, lam yaktubu, lam yaktubi, fakullu wahidin min hadhil af'al fi'lun mudhari'un min al-af'al al-khamsah, adalah fi'il mudhari' dari af'al al-khamsah, madzumun wa alamatu jazmi hadful nun. Dan ya, belajar kita pada malam hari ini, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah.